Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya wal ikhwatu kiram rahimakumullah, alhamdulillah tak bosan-bosannya kita memuja dan memuji Allah. Terlebih Allah juga tak pernah bosan memberikan hikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salah satunya adalah digerakkan hati kita di siang hari ini untuk menyegerakan diri mendatangi rumah Allah, menyampingkan segala urusan dunia dan sungguh-sungguh beribadah ketika Allah memanggil. Inilah salah satu tuntunan dari syahadah yang menggiring para pelakunya untuk mendahulukan Allah dan Rasul-Nya di atas segala kepentingan. Sebagaimana yang kita tahu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, segeralah sambut panggilan Allah dan Rasul-Nya jika Dia memanggil kalian. Dialah Allah yang telah menghidupkan kalian. Alhamdulillah, ayat tadi memberikan sebuah petunjuk bahwa untuk urusan berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan ibadah, maka imanlah yang akan menggerakkan kita kepada prioritas sebenarnya. Karena itu bersyukurlah kita yang masih mau menempatkan diri untuk sholat di awal waktu. Mudah-mudahan saat kita kesulitan, pertolongan Allah pun datang tepat waktunya, insyaAllah. Rizki sudah datang tepat waktunya, ya. Tidak ada gaji yang tertunda, ya. InsyaAllah. Ikhwatul iman, kajian kita kali ini membahas tentang tema keluarga, tema yang mungkin sudah sering kita dengar dan memang harus selalu kita kaji lebih mendalam. Terlebih bahwa masalah keluarga ini adalah sesuatu yang terkait juga dengan urusan kita di akhirat nanti. Kenapa? Karena kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana perlakuan kita terhadap keluarga kita. Sehingga seorang lelaki disebut lelaki yang terbaik jika perlakuannya baik terhadap keluarganya. Khairukum khairu li ahlikum, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Wa ana khairu li ahli, dan saya paling baik perlakuannya terhadap keluarga saya. Itulah kenapa bahkan para ayah, khususnya para kaum laki-laki yang di tengah kesibukannya dia masih sempat untuk mengurus anaknya, mengasuh, maka balasannya luar biasa di hadapan Allah. Dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan, inna rajula latarfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang ditinggikan derajatnya di surga Allah. Sudahlah masuk surga ditinggikan pula, subhanallah. Maka lelaki ini heran dan bertanya, anna yakunu li hadza, mengapa bisa? Dia sadar diri ibadahnya biasa-biasa aja. Sholat yang wajib-wajib aja. Yang puasa, yang pas lagi pepet, beras habis, dia puasa. Tetapi dia bisa ditinggikan derajatnya. Maka Allah menjawab, di istighfari waladakalam, disebabkan doa dan permohonan ampun dari anakmu. Sehingga begitu luar biasanya seorang ayah yang masih sempat mengurus keluarganya, mengurus anaknya sampai-sampai bisa menyelamatkan di akhirat nanti dan masukkan di dalam surga. Mudah-mudahan nanti di sini khususnya para ayah jadi ayah yang amanah, ya. Sehingga materi keluarga ini perlu kita kaji supaya kita bersama-sama membawa keluarga kita bukan hanya berkumpul di dunia tapi juga di akhirat. Karena kebahagiaan kita bukan sekedar di dunia kita bersenang-senang bersama dengan anak dan istri, tapi juga di akhirat. Makanya tidak mungkin kalau kita tidak melakukan yang namanya upaya pendidikan kepada anak dan keturunan kita, salah satunya pendidikan iman. Allah katakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَبَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ. Dan orang-orang beriman kepada Allah, kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucunya, maka kelak mereka akan dikumpulkan bersama-sama di surga, Masya Allah. Jadi kita akan kumpul bersama anak, cucu, cincu, buyut, pokoknya iman. Ya. Jadi paguyuban di sana nanti di akhirat itu paguyuban iman. Jadi tidak kenal klaster-klaster berdasarkan suku. Ya. Satu suku tapi kafir terlepas. Tidak boleh masuk jadi anggota paguyuban di surga. Karena hanya iman. Maka ada mungkin anak kita yang terbawa bersama-sama berdua, dia terlepas. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam anaknya terlepas. Dan ternyata anak yang terlepas dari rahim iman, maka di akhirat tidak diakui sebagai keluarga. Sebagaimana Allah katakan kepada Nabi Nuh, innahu laysa min ahlik wa inna amalun ghairu salih. Itu anakmu bukan keluargamu. Dan dia bukan bagian dari amal solehmu. Jadi kalau bukan iman di akhirat itu, budiaka bukan bagian keluarga. Istri yang tidak beriman, suaminya beriman, istrinya bukan bagian dari keluarga nanti di akhirat. Begitu juga kebalikannya, suami yang tidak beriman, sementara istrinya beriman, tidak, bukan bagian dari keluarga. Karena itu penting menjaga diri kita dan keluarga kita, khususnya memahami supaya pernikahan ini kita kelola dengan ilmu yang benar. Selalu saya katakan, jangan modal semangat nikah, ya, uang dikumpulin yang banyak, yang mental siap, tapi ilmunya nggak ada. Makanya pernikahannya tidak dilakukan dengan ilmu. Ya padahal sesuatu yang tidak ada ilmunya tunggu kehancurannya. Ini petunjuk. Makanya kenapa Umar bin Khattab memberikan petunjuk kepada anak muda ya, yang masih jomblo ya, dan mikirin sekedar mikir siapa jodohku. Tapi ilmunya bagaimana, kata Umar bin Khattab, tafaqqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmunya sebelum kalian memimpin. Khususnya memimpin rumah tangga. Jadi pelajari ilmunya supaya jangan sampai menjalani rumah tangga tanpa ilmu akhirnya ancur-ancur. Ya. Menjadi orang tua tanpa ilmu akhirnya anak jadinya imut-imut, awalnya jadi amit-amit. Karena tanpa ilmu, ya, pulang stres, ya, ada aja masalah. Nah, salah satunya ilmu rumah tangga ini bagaimana menciptakan taman surga. Merasa diri kita merasakan tenteram sebagaimana tujuan pernikahan litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Diberikan kita rasa tenteram, rasa nyaman, rasa taskunu atau kata sakinah ya, yang bermula di kata taskun ini bermuara kata dengan kata yang sama di kata sakan. Sakan ini maknanya tempat tinggal, sehingga orang yang mengaku sakinah cirinya menurut para ulama sederhana, betah berada di tempat tinggal. Jadi kalau ada orang ya, dia selalu ngelirik jam di kantor, kapan pulangnya. Rasa dia tadi jam 1 mulu, ini jam rusak kali ya. Dia pengen pulang dia, karena nama anak tanda masih sakinah. Ya, istri masak apa ya, kira-kira apa ya, itu tanda masih sakinah. Kalau dia datang ke kantor, biasa terlambat mulu gitu ya. Khusnuzon aja, mungkin masih sakinah. Jadi nempel mulu sama istrinya, khusnuzon. Ya, jadi bawahnya pas baru langkah kaki, belum cium keningnya. Pas berjalan, ya Allah, ada aja lupa sayang, udah belum ya. Jadi itu sakinah, selalu pengen pulang. Dia dimutasi, ya pindah kantor, pindah kerja di Kalimantan. Ya. Ketika pertama kali gak nyaman, ya. Yang paling diributkan apa? Nggak ada sinyal. Kenapa? Akhirnya nggak terhubung rumah. Makanya males. Marah-marah. Wah, ini gimana sih? Biaya-biaya awal yang bengkak itu pulsa. Tanda masih sakinah. Kenapa? Karena terorientasi selalu ingin pulang. Makanya kata sakinah ujungnya pengen pulang. Ya, selalu pengen pulang. Makanya para sahabat meskipun berjihad lama, para khalifah Umar bin Khattab tahu paling lama itu 4 bulan. Dulu nggak ada GPS, gak ada internet, mereka gak sempat bagaimana ngumpul, tapi paling lama bertahan 4 bulan. Kenapa? Karena masih sakinah. Makanya kalau keluarga yang sudah tidak sakinah, biasanya justru betah di luar. Ya. Ditegur temannya, lu gak pulang, ah lembur aja. Justru minta apa dulu, mana cicilan bebe belum kebayar. Tagihan banyak banget, ogah. Gitu. Anak disuruh pulang, gitu ya. Eh, itu mamamu nunggu, nanti aja lah di rumah, ngapain males. Lah kan rumah kamu enak, ada mainan. Ah, ogah, di rumah. Capek, duitnya diomelin mulu. Gak sakinah. Maka sakinah itu adalah magnet yang membuat pelakunya ini selalu pulang. Ya. Nah, bagaimana wujudkan sakinah ini? Maka sakinah ini akan kita bisa wujudkan kalau rumah tangga itu dibangun atas dasar niat menciptakan surga dalam rumah, taman surga dalam rumah. Karena tidak ada orang yang tidak betah di surga. Enggak ada orang itu yang bosan di surga. Ada enggak cerita dari surga terbawa bete banget ya, masa gini-gini terus enggak ada tantangan, kesalih neraka enggak ada. Orang surga itu meskipun 1000 tahun, kan bayangan kita gitu ya, emang hidup gitu, enak ya, nyaman-nyaman aja. 2000 tahun gitu, bertemu bidadari, berhubungan, terus makan yang enak, itu emang enak ya. Enak, ya di surga itu enggak mungkin bosan. Makanya, kalau ada rasa bosan, tanda belum muncul taman surga dan rumah. Nah, untuk mewujudkan keluarga sakinah ini, khususnya bagaimana menciptakan taman surga di dalam rumah, maka penting bagi kita menelaah ayat-ayat Quran tentang aktivitas penghuni surga pada saat mereka berada dalam surga. Kenapa penting? Karena penghuni surga itu punya aktivitas yang kalau aktivitas yang kita lakukan sama di dalam rumah tangga kita di dunia, maka rumah tangga kita sudah terasa seperti surga. Itulah kenapa kalau ada orang bilang, baiti jannati, rumahku surga ku, tapi tidak ada aktivitas penghuni surga yang mirip dengan apa yang dilakukan di rumah, maka bisa jadi itu hanya kamuflase aja. Itulah kenapa Quran memuat beberapa kisah apa sih yang dilakukan oleh penghuni surga, dan itulah yang seharusnya kita lakukan supaya kita bisa menciptakan suasana surgawi di dalam rumah. Apa saja? Yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 46 Allah katakan tentang penghuni surga, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke dalam surga dengan salam dan rasa aman. Jadi yang pertama disebutkan bahwa kita masuk surga itu nanti dengan salam dan aman. Salam ini maknanya yang pertama sejahtera. Ya, terpenuhi kebutuhannya. Makanya rumah tangga surgawi juga bukan berarti mengabaikan aspek ekonomi. Suami itu kan tenang, akan kuberikan cintaku seutuhnya untukmu. Tetap aja kalau lapar, kriuk-kriuk Indomie juga mau kan gitu. Artinya lapar tetap. Makanya hampir perceraian terjadi bisa jadi karena suami mengabaikan tentang kebutuhan nafkahnya ini. Ya, makanya Rasulullah menyebutkan sebuah hadis yang berkaitan pentingnya suami sungguh-sungguh. Ya, kalau dia enggak menafkahinya terancam sebagaimana hadis disampaikan Imam Nasa'i, kafa bil mar'i ithman inna ma ayyu'a man yakhud. Cukup seorang lelaki itu disebut berdosa jika dia mengabaikan hak-hak orang yang ditanggungnya. Dalam hal ini adalah anak dan istri, malas kerja gitu. Yang apalagi sekarang makanya sungguh-sungguh sejahtera itu dibutuhkan dengan kebutuhan biologis ya. Sandang, pangan, papan, ya, kalau sekarang tambah pulsa ya. Sandang, pangan, papan, pulsa, ya, Facebook dan gitu ya. Ya, itu yang dipenuhi. Ya, makanya kalau orang sekarang ya lapar masih bisa tahan, tapi habis pulsa jerit kan gitu, apalagi anak muda ya, pulsa habis gelisah gitu. Nah, ini penting ya. Makna salam yang kedua dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 25, la yasmauna fiha lagwa wala ta'zima illa qilan salaman salama. Mereka tidak pernah mendengar perkataan negatif kecuali ucapan salam yang diucapkan sama mereka. Maka makna salam kedua, penduduk surga itu senang mengucapkan salam dengan khusyuk. Nah, rumah tangga surgawi cirinya adalah mengucapkan salamnya macam khusyuk. Jadi kalau ngangkat handphone dari telepon dari istrinya, ucapnya assalamualaikum juga, gitu. Jadi kalau salamnya udah nggak khusyuk, tanda tidak sakinah. Ya, anak berangkat kantor dia berpang, gitu, salam. Apalagi kalau bacanya nggak sadar nyebutnya assalamualaikum, assalamualaikum artinya kecelakaan untuk kalian. Ya, sebagaimana Yahudi pernah menyindir Rasul lagi lewat, dia menyindir Rasul mengatakan assalamualaikum. Maka Rasulullah menjawab waalaikum, tidak pakai salam, waalaikum. Artinya begitu juga. Makanya hati-hati ucapan salam adalah indikator. Mungkin pengantin udah veteran, 25 tahun nikah, 50 tahun salam tidak berubah. Ya, semarah marahnya kita terhadap pasangan, tetaplah kalau berangkat kantor atau pulang kantor ketemu dengan anak, assalamualaikum. Lebih lengkap lebih baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun di situ menceramah pak, gitu. Ya artinya biasa jarin aja. Ya. Jadi pertama salamnya dulu. Jadi rumah tangga sakinah, rumah tangga surgawi, ucap salamnya benar ya ibu. Ya coba cek ya suami. Nelfon ibu ucap salamnya gimana? Gem, ngam, ya. Jadi kundlang-kundlang aja ya. Tidak ya. Yang kedua sebutkan dari ayat tadi. Disalamin, aminin, merasa aman. Rumah tangga surga yang kedua cirinya adalah merasa aman. Ya tidak ada kekerasan. Makanya di surga, insya Allah kalau masuk surga nggak ada tuh berantem, konflik politik. Ya beda karena jomblos itu bisa berantem nggak ada. Makanya surga nggak ada partai politik. Ya. Yang mana kok lu bisa masuk surga? Lu kan dulu beda partai sama gua. Allah protes. Ya, oke. Jadi di surga itu aman ya, tidak ada yang diintimidasi. Makanya pertama rumah tangga surgawi ada merasa aman, aman secara fisik ya, tidak ada kekerasan kecuali cubitan sayang yang tidak menyakiti ya. Ya tidak ada yang menampar ya, ibu sama anak khususnya ya, kesal sama suami dan anaknya cubit kamu nih lu. Coba kamu aja tuh. Anak merasa terancam. Jadi kalau udah ada kekerasan fisik, tidak ada surgawi. Kedua, kekerasan psikis. Mengancam, menteror, ya. Sering komunikasi, tapi komunikasinya yang menyakiti. Ya. Tambah banyak suami, ya. Yang kalau misalnya 5 SMS, gak mau baca istrinya. Karena bilang, Pak, kapan udah kepindah? Pak, itu fritnya ganti, apa? Masa bannya yang kayak gitu? Jadi, aduh, nerimanya itu, makanya males deh, gak pernah itu. Itu salah satu bentuk kekerasan psikis, ya. Atau kebalikannya, kamu bisa gak sih jadi istri, gitu. Rumah tangga yang sudah dimulai dengan pengorbanan, menyatakan diri, aku tuh, itu kayak rumah tangga rumah sakit, ya. Keluarga rumah sakit, kan cirinya keluarga itu ada keluarga rumah sakit. Keluarga rumah sakit itu kan nyebutin jasa, ya. Kalau ada dokter, ada pasien, dokter selalu bilang bahwa itu merasa itu pasien kalau nggak ada kita mungkin meninggal kali ya, untuk ada kita. Pasien kebalikannya itu dokter kalau kita nggak sakit mungkin miskin kali ya. Dia kan kaya karena penyakit kita. Maka keluarga tipe rumah sakit biasanya nyebutin jasa. Aku tuh terbanting pulang pada suami, sampai pulang kok habis. Kamu enak-enakan di rumah. Itu bilang. Kamu yang enak di luar, hiburannya banyak. Aku tiap hari nontonnya saya segotik, pikir, aduh, males. Jadi ribut, merasa diri sudah melakukan enak di luar. Aku tuh masuk anak lima, tau. Kalau sudah nyebutin jasa, main teror aja, itu tidak nyaman. Ya, si bapak bilang sama anak, untung aja anak kamu bapak urus, soalnya aja gembel. Si anak bilang, pak, kalau aku merahi, papa dianggap mandul, ayo. Ini keluarga rumah sakit tuh. Nah maaf kalau keluarga rumah sakit yang butuh jasa-jasanya. Aku tuh sudah melakukan ini, aduh. Ini keluarga rumah sakit. Ya. Makanya kalau sudah saling menteror, menyebutkan sudah melakukan, apa yang kamu lakukan? Ya. Mengancam, ya. Anak barunya sekalinya jujur, tuh kan? Mama baru sebel banget, udah. Makanya. Rasulullah SAW itu selalu menjaga perasaan anak, ya. Ya. Anak berbuat salah tidak diomelin, ya. Supaya dia tidak merasa terancam malas pulang. Ya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan suatu saat Husain itu menemukan seekor anjing kecil di kota Madinah. ya, terus dia berpulang, nama anjingnya Al-Jarru, diberi nama Al-Jarru. Terus anjingnya ini dimasukkan ke dalam bilik kamar Rasul. Rasul nggak tahu. Nah, sementara Rasul tahu bahwa malaikat Jibril akan datang malam ini, tapi ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Sampai besok pagi ternyata Jibril ada di depan pintu. Makanya Rasulullah keluar dan bertanya, kenapa engkau tidak masuk Jibril? Maka Jibril mengatakan hadis, la tadkhulul malaikatu fil bait ya fihi al-hayt waswar. Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Ada gambar. Maka Rasul mengatakan tidak ada gambar, gitu. Tidak ada anjing. Maka malaikat mengatakan coba periksa dulu. Ketika periksa kaget, ada anjing. Dari mana siapa yang masukin ini? Apa reaksi Rasul? Bukan langsung bikin malu Nabi dia. Langsung Nabi udah jelas ini haram, bawa-bawa kemari gitu. Kan kita kadang-kadang gitu, bapak kamu yang ustaz bikin malu ustaz, gitu. Rasul lantas memanggil Husain dan mengatakan, memuji, sesungguhnya Allah merahmatimu nak dengan sifat kasih sayangmu, tetapi ketahuilah tidak akan masuk malaikat. Barulah hadis yang disampaikan, jadi dipuji dulu sehingga anak Husain memang. Jadi orang itu senang. Dalam kitab Mujam Kabir karangan Imam At-Tabrani pernah juga diriwayatkan kisah Rasulullah menterapi seorang anak yang ketahuan bohong ya. Seorang ABG bernama Khawat bin Jubair. Suatu saat ikut rombongan Rasul. Lagi ikut rombongan Rasul ingin suatu ekspedisi, tiba-tiba di tengah jalan istirahat ya, diurin tenda gitu. Terus lagi dia istirahat gitu, dia melihat suara-suara cekikikan atau suara akhwat perempuan di luar lagi rombongan. Naluri ABG-nya keluar. Wow, akhwat. Lagi dia jomblo. Langsung dia modus deh. Dipakai bajunya yang paling bagus, dia keluar pura-pura deketin akhwat nyari benda yang hilang. Ya, ini barang siapa mana ya? Kelilingin tuh akhwat-akhwat dari sih. Apaan sih gitu? Rasulullah mergokin, melihat dari jauh. Modusnya ketahuan. Maka Rasul mengatakan, "Mada taf'al hunaka ya Khawat?" Kamu ngapain di sana, Khawat? Khawat panik, modusnya ketahuan. Ya, akhirnya dia terpaksa berbohong. Dia bilang, "Kontak saya hilang Rasul. Saya pikir ada di mari, gitu ya, kali aja ya." Logikanya Rasul gak bego-bego amat. Kalau tak segede itu, diumpetin akhwatnya gak mungkin. Tapi Rasul menarik, gak bilang gini, gue Nabi, Nabi dibohongi, kuala kuadrat kamu. Ya, siksa neraka, azab, jahanam, gak begitu. Apa reaksi Rasul? Dia hanya tersenyum, terus mengatakan, ya sudah Khawat, kalau gitu cari kontanya sampai dapat ya, sayang paham. Akhirnya dia malu, Khawat, dia keluar dari awal tadi, gak jadi kan dari operasi, ya lah, modus tadi, jalan. Akhirnya pas pulang, di tengah jalan ditepok. Khawat, ya Rasul, kontanya di mana? Gak ketemu. Belum Rasul, cari, jangan sampai hilang, mahal. Ya Rasul, ntar dia cari, udah. Sampai kota Madinah. Kota Madinah baru sampai, ditepok lagi. Khawat, ya Rasul, gimana kontanya gak ketemu? Belum Rasul, soalnya ya gitu, cari, jangan sampai hilang. Ya sayang, mahal. Ya Rasul, gitu. Pas ketemu saat antar, ditanya lagi, Khawat, gimana ontanya udah ketemu? Aduh, dia makin tersiksa. Oh, aduh, belum Rasul. Kan dia bilang ontanya hilang, ditanya terus. Pas sholat maghrib menjelang isya, pas sholat sunnah, Khawat tahu di belakang ada Rasul lagi zikir. Maka dia namain sholat sunnahnya. Allah Akbar, tahu belakang ada Rasul, namain aja. Rasul tahu nih anak muda ini ngeles. Namain, maka Rasul bilang, saya namain zikir saya. Jadi main kuat-kuatan nih, anak muda yang sulat sama seorang pendidik yang luar biasa. Apa reaksinya? Akhirnya Khawat sadar, aduh gak mungkin juga bohong sama Rasul. Rasul ini Nabi, pasti dapat kabar dari Allah. Akhirnya dia bilang, udah jujur aja. Selesai sholat bener. Ditampok, Khawat, gimana? Onta udah ketemu. Akhirnya dia bilang, ya Rasul, sebenarnya tidak ada onta yang hilang. Saya bohong dari kemarin. Apa reaksi Rasul saat mengetahui anakmu berdusta? Rasul cukup mengucapkan tiga kata, rahimakallah, rahimakallah, rahimakallah, waqal, ma fa'alta anak. Allah merahmatimu, Allah merahmatimu, Allah merahmatimu. Gimana kabar bapakmu? Jadi menarik, Rasul tuh nggak bilang nado kan, udah ketahuan tuh buktinya itu yang mancung dari Pinocchio. Ayo jujur, coba cerita. Bapak udah tahu dari kemarin, kamu tuh bohong tuh lihat tuh. Betapa banyak anak di rumah ketika mencoba untuk jujur sesuatu yang berat dilakukan, justru diancam, diteror. Beda sama Rasul. Rasul jadi langsung dipuji aja, pas udah jujur dibilang Allah merahmati. Dan dia tahu orang kalau udah jujur pasti ikut. Karena kan pernah bersalah, dia nggak nyaman. Maka Rasul mengalihkannya, gimana kabar Bapak? Kalau kita pahami konsep rumah tangga surga, pertama ini, ya tidak ada teror. Ya. Berikutnya, rumah tangga surga di ayat 47, penduduk surga itu punya ciri wanazakna ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut sifat ghil, sifat dendam di antara penghuni surga. Jadi kita nanti kalau masuk surga insya Allah tidak ada dendam. Meskipun di rumah atau di dunia pernah konflik. Jadi gak ada ceritanya, kok kita bisa masuk surga? Gimana ceritanya? Gak mungkin Allah protes kan? Dicabut sifat gil di depan itu surga. Sehingga pas masuk surga kita tetap bisa melihat orang lain, ya Allah gitu. Dulu pernah berantem pada gak tegur-teguran 20 tahun. Tapi kok itu menurut surga. Nah, rumah tangga surga, ciri keduanya adalah, ciri ketiga adalah tidak ada dendam. Artinya tidak ada ganjelan di dalam hati yang disimpan bertahun-tahun si istri maupun suami. Biarin aja dah, lupakan aja. Ingat, melupakan masalah bukan masalahnya hilang. Masalahnya tetap ada. Sama kayak kita naruh handphone nggak tahu di mana, lupa. Handphonenya tetap di situ. Terus dibikin kalau lupain masalah itu enggak. Akhirnya dia numpuk. Numpuk. Pas udah waktunya, jeger. Saya minta cerai. Kamu gak pantas jadi istri saya. Cerai kan kamu. Kenapa? Disimpan. Karena kantong jiwa orang itu punya batas maksimalnya. Mungkin disakiti sekali, kecewa sekali. Tapi lama-lama. Makanya ada seorang ibu cerita sama saya, dia untuk cerai suaminya gara-gara gak dibeliin martabak sama suaminya. Saya pikir sepele banget, ini udah kesekian kalinya Ustaz. Kok bisa gua kebawa martabak lah, gimana? Semalam saya tahu tuh dia itu pulang malam pasti main sama ceweknya tuh. Saya udah curiga, saya telepon, diangkat, iya sayang, nanti tenang aja. Aku tuh lagi ini, lagi apa, ntar pulang aku beli martabak deh. Kesukaan kamu tuh yang ini udah aku bawain. Yaudah cepat pulang, ini udah begini anaknya nangis gitu. Tunggu jam 11, tunggu kan. Akhirnya pas jam 1 datang. Jam 1 istri sengaja nyinggung, nampak lo kayak mana? Lupa lagi, tutup semua warung. Akhirnya dia bilang, mas untuk skandalnya aku cerai. Jadi bukan sekedar martabaknya, itu udah keskandalnya, itu dipendam. Makanya rumah tangga surga gak memelihara dendam, gak memelihara masalah, segera selesaikan. Jadi kalau ada konflik, jangan berpikir, dah lupain aja lah, insyaAllah. Lupa itu bukan hilang, lupa itu tetap ada. Makanya ciri berikutnya rumah tangga surga di ayat 37 disebutkan ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka merasa akrab, duduk berhadap-hadapan dan saling ngobrol. Di ayat surat As-Saffat 50 disebutkan ciri penduduk surga itu adalah fa'akbala ba'tuhum ala ba'di yatasa alum. Mereka suka duduk berhadapan-hadapan dan saling ngobrol. Makanya kalau kita nanti masuk surga, kita punya kebiasaan suka duduk berhadapan-hadapan dengan penghuni surga yang lain dan ngobrol. Gimana ceritanya itu bisa masuk surga? Itu aneh gak sengaja nginjek sorban kiai, ini terpeleng, masuk surga. Berkali ya gitu, mungkin. Jadi dia merasa bahwa itu masuk surga. Nah, kita nah, rumah tangga surgawi ada kesempatan dengan pasangan, dengan anak duduk berhadapan dan nanya. Nah, hari ini pengalaman lu apa lagi? Ayah habis dengerin ceramah di masjid. Ceramah ustaznya ngomong lama banget, mana berpelaster gitu. Bete nah, aduh gitu ya, pengen buru-buru, enakan tidur kalau jam segitu gitu. Nah, dan kamu ceritanya gimana? Jadi, saling ngobrol. Makanya rumah tangga yang tidak sakinah cirinya adalah jika tidurnya sudah berbalas ungu, tidur itu sudah berbalas ungu, mata tidak berani menatap, Jadi gini, mata ini kan paling jujur ya. Nah kayak kalau ciri bahwa tanda tidak ada masalah, saya kalau terang bukan selain itu gini, tata sama dia berhadapan-hadapan. Biasanya tanda itu dari ini. Kenapa? Karena tidak berani menatap pasangan, tapi masih ada yang jelas. Karena tidak ada orang berani menatap orang lain kalau kemudian masih tidak sesuai. Makanya suami yang istri yang tidak berani menatap gini berhadapan, karena masih ada ganjel di hati. Makanya si istri nggak mau ngobrol, nggak mau ngomong. Ya suami pulang menganggap rumah kayak maaf ya, keluarga model terminal atau keluarga terminal. Cuma transit doang. Pergi lagi. Ciri khas keluarga terminal ngomongnya itu bahasa basi. Ya kalau kita di terminal kan gitu. Mau kemana mas? Mau ke Bandung Rambutan? Situ mau kemana? Mau ke Lebak Bulus? Mau ngapain ke Lebak Bulus? Entah bisa lewat jalan. Maka ciri khas keluarga terminal ngomongnya bahasa basi. Dek, sama anaknya aku udah kerja PR belum udah ya? Makan udah belum udah? Ayah, aku besok kan ada pentas Islam. Mau bahas Umar bin Khattab kira-kira yang ceritanya gimana ya? Belakangan aja ayah repot. Sayang, iuran anak dari bayar udah mas. Itu listrik udah. Mas, anak kita dari SD ini mau ke SMP apa madrasah? Madrasah belakangan. Gak sempat aku bahas itu. Makanya ciri khas keluarga terminal tidak pernah rapat. Karena gak ada orang yang rapat di terminal kecuali petugas terminal. Maka jika kita gak pernah rapat, ngobrol serius, berhadapan, itu ketidaksakinan. Karena penduduk surga senang ngobrol, jadi gak ada kesempatan. Itulah kenapa Rasulullah tahu bahwa kesibuk-sibuknya Rasul meluangkan waktu dengan istrinya ngobrol itu selalu, khususnya di malam hari. Ya, karena kebutuhan perempuan ngobrol ini kan tinggi ya. Penelitian mengatakan perempuan yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 7.000 kata per hari. Itu penelitian. Makanya kalau mau aman nikahin penyiar radio atau guru TK, ya MC lah. 7.000 kata lewat. Kamu gak diomongin, pendem. Akhirnya betapa banyak ibu kesalahan atau pasangan lupain sampahnya ke anak. Akhirnya anak tuh gak tahu apa-apa, cengke bapakmu, bukan kondisi, anak bilang, padahal sama suami. Makanya ayah yang baik memuluangkan waktu si istri curhat keluh kesahnya supaya dia bisa memberi bunga untuk anaknya. Makanya Rasulullah dan kita kalau wafat di Karmul Jauzi diceritakan selalu meluangkan waktu mendengarkan cerita istrinya dan dari Aisyah yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi disebutkan Aisyah pernah menemui pengalaman unik di satu hari itu, bertemu dengan 11 wanita yang punya pengalaman aneh. Nah, pas berpulang dia pengen cerita 11-11nya sama Rasul. Antum bayangin satu aja cerita lama perempuan, apalagi 11. Satu aja bisa kemana-mana tuh ceritanya. Ini 11 dan Rasul mendengarkan 11-11 ini dengan khusyuk dan meresponnya sesuai dengan diinginkan oleh Aisyah. Ya, jadi kalau kita paling pas satu hari, mas denger gak denger? Kenapa ngomong apa? BBM kan? Alam gak nyamuk. Kamu cerita apa? Jadi memang ada kesempatan untuk duduk bersama-sama ngobrol. Ya, makanya meskipun anak sudah 5, 7, 10, 15 dan sebagainya, hubungan sama pasutri itu selalu ada waktu privat. Ya, tidak sekadar pada saat mau jima atau mengikuti saja. Tapi ada waktu di mana jiwa. Ya. Makanya kalau dikatakan nafkah batin itu, menurut para ulama salah satunya adalah tadi bukan sekedar kita yang sebutkan berhubungan itu. Soalnya nafkah batin itu serta membuat kita nyaman dengan diberi kesempatan untuk ngobrol. Itu rumah tangga surga. Berikutnya ciri rumah tangga surga di dalam Al-Quran, ciri penduduk surga dalam Al-Quran sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 5. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima. Mereka tidak pernah mendengar perkataan negatif dan perkataan berujung dosa. Jadi penduduk surga itu enggak pernah ngomongnya kasar. Enggak pernah ngomongnya maafin surga bego, enggak ada. Makanya penduduk ciri rumah tangga surga ngomongnya itu positif. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ada hadis yang sangat panjang. Para lelaki itu di surga itu biasanya ngumpul dari Jumat di sebuah pasar. ya, mereka duduk ngobrol-ngobrol, pas mereka pulang mereka tertiup angin dari arah utara, kata Hansen, sehingga membuat wajah mereka makin tampan, ya, jerawat rontok, panu hilang, gitulah, jadi bersih putih. Pas pulang istrinya menyambut dan mengatakan, wajahmu makin tampan aja. Maka si suami sudah mengatakan, kamu juga ditinggalin makin cantik. Maka begitulah ciri mata Rasulullah. Pertama, mungkin kita sulit untuk menjadi kalimat negatif, karena mungkin kita dibesarkan dengan kalimat-kalimat kasar itu lebih seringnya. Ya apalagi katanya bahasa Indonesia itu bahasa pencinta katanya. Kalau kita jatuh cinta kita kesulitan ngomong. Aku mau ngomong apa ya? Kamu lihat bintang di atas sana gak? Tuh kan ngomongin bintang, ngomongin cinta, ngomongin bintang. Tapi kalau kita lagi kesel, kita bisa mengakses binatang rambu-rambunan lengkap. Bahkan dengan spesiesnya, ya, dengan marga apamili dan sebagainya. Sudah asal kita ikan propus erectus. Oh, disebutin semua marga apamili dan seordonya disebutin. Itu, kalau lagi kasar. Nah, bahasa Indonesia kata gitu. Tapi memang rumah tangga Sugawi dan Alias Tenang memuji. Ya, jadi jangan misalnya nyindir, bikin istri gak nyaman. Jangan pas istri baru habis lahiran, mentang-mentang badannya agak lebar, dia bilang, itu sebenarnya udah bentuk mesin. Sakit hati istri. Perasaan aku gak bisa galon air. Galon, langsung. Mahir ya. Ya. Makanya kalau istri saya itu biasanya habis lahiran sambil lagu, aku gendut sih gitu ya. Kamu memang gemuk, gitu-gitu. Tapi entah kenapa untuk kamu itu seksi. Seksi konsumsi. Nah, seksual gitu. Jadi kita bisa bilang, ya, apalagi perempuan, perempuan itu sensitif pak, ya, dan pernah nenten timbangan dengan perempuan. Oh, timbangan ngapain modern mandiri? Dan pernah nanya berat badan, umur, ya, karena memang itu tadi Rasulullah mengetahui bagaimana makanya Rasul memanggil istri dengan panggilan yang disukainya. Ya Umairah. Ya wahai Umairah. Ya. Sehingga Rasulullah itu selalu memuji istri-istrinya gitu ya. Ada istrinya yang sebut suka menderma yang Zainab binti Khuzaimah. Ya Rasulullah memuji mengatakan sebuah hadis man manto apa khairu kunna manto layaniha, sebaik-baik kalian yang paling panjang tangannya, maksudnya yang paling cepat memberi dan sebagainya. Itu pujian untuk Zainab binti Khuzaimah yang dikenal itu paling cepat memberi, ya. Jadi ciri berikutnya senang memuji, ya, puji, ya, jangan panggilan istri yang merasa gak nyaman. Saya nggak tahu ya kalau baca kitab Khairul Awar, kalau apa pun istrinya gajah. Saya gak tahu apakah sekarang berbukti kakapan itu memang harus kasar ya. Kalau Pak Kakak, karena biasa anak muda sekarang ngomong enyet, enjing. Kok saya kayak gabung binatang ya? Ya, sesama teman makanya enyet, enjing gitu. Jadi Masya Allah gak tahu ini. Ya, jangan sampai sakit-sakit. Berikutnya, ciri penduduk surga di dalam Al-Quran adalah senang berzikir dan memuji Allah. Wa qalu alhamdulillahi alhaba anal hadab, dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang mengusir rasa sedih dalam jiwa kami. Jadi mereka itu selalu memuji Allah, ya Allah terima kasih gitu. Makanya ini yang poin kelima ini saya ingin sampaikan bahwa justru inti rumah tangga surga ini sebenarnya poin kelima ini itu adalah mengikat mesra itu bukan sekedar dengan materi dan hal-hal teknis, tapi yang paling penting hal spiritual. Kenapa? Karena yang membuat kita terikat dengan pasangan atau dengan anak itu adalah tali dari Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 3, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma lasta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum." Kata Allah, "Sumpama kamu disuruh mengumpulkan harta untuk menyatukan hati orang, enggak akan bisa. Allah yang menyatukan hati mereka." Artinya apa? Yang membuat kita terikat, terlalu pengen pulang, pengen kangen sama istri, sama anak itu terikat hubungan. Karena Allah berkehendak. Itulah kenapa semakin kuat hubungan dengan Allah, semakin mesra dengan sesama. Itulah konsep akhirnya dalam Islam. Makanya yang dievaluasi gini, maaf kalau misalnya tuh istri kok sekarang gampang marah ya? Saya tuh gampang banget tersinggung ya, kok sekarang tuh kayaknya bawaannya mau berantem? Yang pertama kan dievaluasi, jangan-jangan sama Allah hubungannya jelek. Anak kita omongin ngelawan. Nah, jangan ini malah dikerjain, kan kesel. Ya, kita bilang jangan malah dikerjakan. Artinya, jangan kita, langsung kita jangan berpikir bahwa, jangan karena ini nih, merayunya kurang sama istri, dikasih uangnya kurang sama anak, bukan. Maka dalam Islam membuat mesra itu bukan sekedar ngapalin apa kalau anak muda sekarang kitab-kitab rayuan itu merupakan muskil angkotin. Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Bukan begitu. Dalam Islam itu boleh ya. Tetap dalam Islam kalau ingin supaya mesra pasangan periksa hubungannya dengan Allah. Ya. Ulama seorang ulama Muhammad Ibn Sirin itu disebutkan suatu saat dia itu menunggang kuda tunggangannya yang kudanya ini biasa mengantarkan dia untuk berdakwah dan berjihad. Entah kenapa di pagi itu kudanya waktu dipegang itu berontak sana berontak sini nggak bisa dikendalikan. Maka Ibn Sirin langsung beristighfar dan mengatakan mungkin karena semalam saya sholat malamnya kurang 2 rakaat sehingga membuat kuda ini tidak terikat kendalinya oleh saya. Karena Ibn Sirin disebutkan seorang ulama yang senang sholat tahajud ya, setiap malam biasanya 100 rakaat. Nah kebetulan waktu malam itu dia capek, kakinya pegel jangan mampu 98 ya, jadi kurang 2 rakaat dia berpikir aduh semalam kurang 2 sampai kuda aja bisa dikendali. Jadi periksa kalau lagi gampang itu istri kok kayaknya ngelawan mulu. Suami kita ngomong apa kan tersinggah sama Allah itu. Yuk perbaiki. Berikutnya yang ketujuh karena waktu yang terbatas ya karena saya kalau jabarkan panjang cukup yang ketujuh ini sebagai penutup ciri penduduk surga itu adalah ngomongnya lembut tidak teriak karena kebiasaan teriak itu kebiasaan penduduk neraka dalam Quran disebutkan hum yastarikhuna fiha mereka suka berteriak keras di dalam neraka. Makanya maaf kalau desibel suara sudah naik levelnya di depan pasangan itu membawa sengketa ke dalam rumah. Kamu sama anak bisa nggak sabar? Nah, tanda neraka ada dalam rumah. Kenapa orang yang sering teriak mengeringkan cinta? Karena cinta itu cirinya berbicara lembut dan khusyuk. Itulah kenapa dalam Islam ketanda kita mencintai Allah doa itu zikir disebutkan Al Quran dengan lembut. Tandor doa wa khufiyah. Gak boleh ngomong mau Allah. Rabbi rabbi wali wali. Gak boleh. Harus lembut. Kenapa? Lembut tanda cinta mendalam. Makanya gak ada orang jatuh cinta ngomongnya terpidah mulu pasangannya. Sayang aku cinta kamu. Gak ada. Kan lihat, orang kalau jatuh cinta ngomongnya lepar lah. Padahal nggak dengar tuh, ya. Pasti nggak dengar orang ngomong. Tapi masih saja. Kenapa bu? Karena kelembutan itu fitrahnya itu adalah makanya disebutkan innallaha latif. Sungguhnya Allah itu lembut. Allah itu mencintai kelembutan. Makanya di sana. Ya inna Allah rafiqun ya inna Allah rafiqun. Makanya berbicara lah ya. Makanya Rasulullah pernah menegur Anjasah yang suatu saat itu jadi Anjasah itu mainin seruling di depan para akwat. Akwat ini lagi naik onta, lagi duduk di atas onta. Dia mainin serulingnya teriak-teriak gitu. Maka membuat onta itu jatuh segitu. Maka Rasulullah menegur dan mengatakan urfuk ya Anjasah waihaka bil kawarir. Bersikap lembutlah wahai Anjasah, sesungguhnya di depanmu ada gelas-gelas kaca. Sehingga istilah gelas-gelas kaca ini sebenarnya Rasul bukan tentang dia semata. Jadi yang mempopulerkan itu Rasul. Saya pikir ini saja sebagai bahasan kita tentang amalan surga. Mudah-mudahan kita evaluasi mulai dari tadi, mulai dari salam evaluasi. Ya sekarang bilang ke pasangan saya. Yuk ucapkan salam yang khusyuk yuk. Jangan sampai tadi yuk biasakan kata positif. Biasakan yang teriak. Kalau anak kita lagi teriak kita bilang nah ini rumah surga. Di surga kita lagi teriak. Yuk lembut. Mudah-mudahan bisa menjadi belajar buat kita. Yuk untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.